Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah online Gereja Evelep. Terima kasih untuk masa yang sama-sama kita ambil, duduk berdiam, mengambil masa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami datang pada Engkau Tuhan. Ya, bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan daripada Engkau Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai Tuhan. Setiap firman yang akan kami belajar dan mendengar Tuhan, biarlah semua daripada Engkau Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan, yang akan menguatkan iman dan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami sentiasa fokus kepada Engkau pada saat ini Tuhan, kami dapat bertenang di hadapan Engkau. Kami berdoa semua ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Epilep yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita yang kita jalani ini terus berjalan seperti langkah kita yang tidak pernah terhenti. Kita terus maju dan menuju suatu arah dan tujuan dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita bukan hanya sekadar hidup, tetapi kita harus ada arti ataupun tahu apa tujuan kehidupan kita ini, bagaimana, kemana kita harus pergi, serta apa yang kita cari. Saya percaya kita semua mengimpikan suatu keadaan yang baik di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, dalam hubungan suami istri. Kita mau mengimpikan keadaan yang baik, yang penuh dengan kebahagiaan di dalam anak-anak kita. Kita mengimpikan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang sentiasa hormat dan patuh kepada ajaran orang tua. Dan kita juga mengimpikan supaya setiap anggota keluarga kita dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi pada sore hari ini, malam hari ini, topik yang akan saya bawa yaitu melangkah dengan pasti bersama Yesus. Melangkah dengan pasti bersama Yesus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, katakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Satu firman Tuhan lagi daripada Amsal pasal 2, pasal 4 ayat 25 ayat 27 mengatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu daripada kejahatan. Mari kita melihat ataupun kita melihat bagaimana satu perbarisan tentara itu. Oke. Okay. Kalau tentara itu di dalam perbarisan mereka, kita tahu bahwa mereka sangat tinggi disiplin mereka. Mereka berjalan dengan langkah yang tegap dan benar, okay, dan sentiasa patuh kepada arahan ketua dia. Apabila ada satu kesalahan, tentunya tentara itu akan mendapat hukuman sesuai dengan kesalahannya. Begitu juga dengan kita. sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Kristus, bagaimana dengan kehidupan iman kita ini di dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita mengaku bahwa hidup ini milik Kristus, karena Roh Kristus sudah berdiam di dalam kehidupan kita, tentunya kita harus menurut aturan-aturan Kristus sesuai dengan kehendaknya. Dalam firman Tuhan di pada Roma pasal 8 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita harus ada satu kepastian di dalam melangkah di dalam iman kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Dalam kita berjalan untuk mencapai tujuan hidup, bahkan tidak hanya berjalan, tetapi dengan berlari, kita harus ada usaha juga mengejar supaya apa yang menjadi keinginan kita itu kita akan dapat meraihnya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 14, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, pada petang hari ini, malam hari ini, saya membawa banyak ayat. Saya akan membaca banyak ayat dan kita akan memperhatikan di sini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 14, dikatakan di sana, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ternyata di dalam kehidupan ini banyak anak Tuhan ataupun ya anak-anak Tuhan Yesus di dalam berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tapi masih ada kebimbangannya, masih ada keraguan, bahkan ada yang penuh dengan ketidakpastian, okay? Karena mereka tidak tahu jalan dan arahnya, yang akhirnya mereka akan tersesat. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 6 dikatakan di sana, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Okay. Kalau kita perhatikan ayat ini daripada 1 Timotius pasal 1 ayat 6 ini. Kalau ayat ini terjadi kepada kita, mari kita cepat-cepat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita memohon hikmat daripada Tuhan, kita memohon petunjuk daripada Tuhan supaya hidup kita ini dipelihara oleh kasih Tuhan Yesus. Okay. Di dalam Yudas, satu ayat lega. Dalam Yudas pasal 1 ayat 21, dikatakan di sana, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Kita memelihara diri kita di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita harus tetap di dalam langkah-langkah kita berjalan bersama dengan Yesus. Oke, kita maju terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita tidak menoleh ke belakang lagi. Kita tidak mengingat akan masa-masa lampau kita lagi. Kita tidak akan mengingat-ingat dosa-dosa yang kita sudah lakukan pada masa yang lalu. Tapi kita terus, kita maju terus berjalan. Melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Karena peperangan kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa jahat. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang paling berat dalam kita memerangi musuh yang ada pada saat ini, yaitu diri kita sendiri. Kedagingan, akal budi kita yang harus dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan apabila kita melakukan sesuatu ini itu dengan keinginan kita sendiri. Bukan seperti yang dikehendaki, bukan seperti yang diingini oleh Tuhan Yesus. Di jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menyiapkan diri kita untuk maju terus di dalam pertempuran, untuk memperjuangkan dalam mendapatkan iman yang benar. Ada kekuatan, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Pakailah perlengkapan senjata rohani dari Allah, yaitu firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang benar. Firman Tuhan itu membawa kepada kekuatan di dalam kehidupan kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa firman Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Oleh itu, mari kita sentiasa pegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sangat penting untuk kita sentiasa, kalau seboleh-bolehnya, ada firman Tuhan yang akan sentiasa kita pegang, yang sentiasa kita hafal, yang sentiasa ada di dalam pikiran kita apabila kita menempuhi sesuatu ataupun berada dalam satu keadaan yang membuatkan kita merasa gelisah atau membuatkan kita merasa lemah. Firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu berkuasa. Haleluya. Nah, ayat yang terakhir yang saya ingin kita bawakan pada hari ini itu yaitu dalam Efesus pasal 3 ayat pasal 6 ayat 13, sorry. Efesus pasal 6 ayat 13 dikatakan di situ. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Tuhan yang kita sembah, Dia sentiasa memberikan perlengkapan senjata kepada kita untuk melawan setiap roh-roh kegelapan, melawan setiap penguasa-penguasa udara di udara yang coba melemahkan kita. Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada kuasa-kuasa yang lebih berkuasa di dunia ini selain daripada kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan Yesus mampu untuk melepaskan kita dari segala bebanan yang berat. Tuhan Yesus mampu untuk memberikan kelegaan kepada kita apabila kita merasa bebanan yang berat di dalam kehidupan ini. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik bagi kita semua. Mari kita tetap yakin dalam iman dan percaya kita. Mari kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, itu yang sentiasa mengingatkan kita bahwa kita ada Tuhan yang lebih berkuasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk dikuatkan menjadi anak-anak Tuhan yang sejati dan sentiasa kuat dan sentiasa setia bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan sampai di sini. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Jack. Terima kasih.